إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب إن شاء الله kita akan kembali untuk mengambil faedah dari salah satu karya para ulama yaitu seputar puasa dan hukum-hukumnya. Dan sebelum kita lanjutkan faedah yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah hadis yushafa'u yaumal qiyamati salatatun al-anbiya wal ulama wa syuhada, bahwasannya akan memberikan syafaat kepada manusia pada hari kiamat tiga kelompok: para nabi, para ulama, dan orang-orang yang mati syahid. Apa hukum hadis ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Muqayni dalam kitabnya Al-Tu'afa. Demikian pula disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami'. Dan yang lainnya dari jalan Ambasah bin Abdurrahman bin Ambasah Al-Qurashi, dari Allat bin Abi Muslim, dari Abban bin Uthman, dari Uthman bin Affan. Semuanya meriwayatkan dari jalan ini. Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan ini, Uqayli juga menyebutkan dari jalan ini pula, demikian pula Ibnu Abdul Bar. Sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu. Hadis ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan. Beliau seorang sahabi. Dan keadilan seorang sahabat tidak dibicarakan. Kalau dia sahabat, hadisnya diterima. Baik yang kita ketahui namanya atau tidak, kalau dia seorang sahabi, kita terima. Demikian pula Abban bin Utsman muhtaj alaihi, hadisnya sahih dan beliau orang yang thiqah. Kemudian Allaq bin Abi Muslim juga demikian. Nah, sampai sini sanad hadis ini sahih. Utsman sahabi, Abban bin Utsman thiqah, Allaq bin Abi Muslim juga thiqah. Kemudian Ambasah bin Abdurrahman, ini tempat khilaf para ulama. Apakah seorang ini diterima hadisnya atau tidak? Syekh Albani bahkan menghukumi hadis ini dengan hadis palsu. Ya, hadis palsu maudhu. Kenapa? Karena Ambasah bin Abdurrahman ini dibicarakan dan dicela oleh para ulama dengan celaan yang keras. Di antara celaan mereka adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Uqayli dalam kitabnya Al-Tu'afa, la yutaba alaihi. Orang ini tidak jadi ikuti hadisnya. Walaupun ada rawi yang lain yang meriwayatkan hadis seperti dia, maka enggak bisa menjadi mutaba'ahnya, enggak bisa mengikutinya. Karena saking tertolaknya hadis. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan tarakuh. Ahlul hadis meninggalkan orang ini. Termasuk jarah Imam Bukhari yang termasuk jarah yang keras. Biasanya Imam Bukhari itu mengatakan apa namanya yungdor, orang ini dilihat, orang ini diteliti, orang ini dicek. Tapi di sini Imam Bukhari katakan dengan tegas tarokuh, orang ini ditinggalkan oleh para ulama. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengatakan kana yadul hadis, orang ini terkenal dengan pemalsu hadis. Nah, diambil kesimpulan dari hadis ini dan diambil jarah yang paling kerasnya bahwasanya hadis ini dari jalan Ambas bin Abdurrahman hadisnya palsu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap hadis yang datang dari kita harus kita teliti dengan baik. Tidak kita terima mentah-mentah sehingga kita terjatuh ke dalam kesesatan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini juga disebutkan oleh Syalbani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mawdu'at, kitabnya Al-Dha'ifah, silsilah Dha'ifah. Taib, wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, na'ud ila darsina insyaAllah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ambil tiga masalah dari yang disebutkan oleh penulis. Terakhir dari apa yang kita sampaikan adalah macam dari macam puasa yang wajib. Ada tiga. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa kafarah. Yang ketiga, puasa nadar. Selebihnya maka mustahab, tatawu, tambahan saja. Baik. Al-mas'alatu rabi'ah, fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Masalah yang keempat, fadlu siyami Ramadan, keutamaan puasa bulan Ramadan. Wal hikmatu min masyru'iyyati shaumihi, dan hikmah dari pensyariatan puasa Ramadan. Yang pertama, fadluhu, keutamaannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan datang hadis dari Abu Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, kata beliau. Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Khilaf para ulama. Sebagian mengatakan ada pada bulan Ramadan, ada pula pada bulan selain Ramadan. Ya, tetapi ya, al-qaulur rajih, ya, pendapat yang kuat dalam perkara ini bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam bulan Ramadan, tidak ada pada selainnya. Wa yata'akkadu min dzalika al-awakhir al-asir al-awakhir, dan dikuatkan ya sebagian mereka 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Khususnya pada bilangan yang ganjil. Barang siapa yang menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman, sholatnya tadi karena didasari karena akidah yang sahihah, karena iman akan adanya Allah, iman akan adanya malaikah, kitab-kitabnya, para rasul, negeri akhirat, beriman dengan takdir, wahtisaban, dan dalam rangka untuk mendapatkan pahala. Syarat yang pertama iman, yang kedua ihtisaban, dalam rangka mengharapkan pahala. Tentunya ihtisab ini dibarengi dengan sifatun ikhlas, sifat ikhlas. Tidak mungkin seseorang mengharap pahala kalau tidak ada ikhlas. Ini syarat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dosa-dosanya. Dosa apa ini? Dosa-dosa kecil, shagair. Dosa-dosa yang naam kecil, yang terkadang dosa tadi dilakukan oleh seorang hamba tanpa disengaja, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar butuh taubat, ya, butuh taubat. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, kemudian kata Rasul, dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, dengan rukun-rukun iman, dengan akidah yang sahihah, wahtisaban, dan harapan pahala yang akan diterima, yang akan dia terima dari sisi Allah ketika dia melakukan puasa tadi, ghufira lahu, maka akan diampuni untuknya. Mata qadda min dambi, apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Taib. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ini diantara pahalanya atau keutamaan dari keutamaan puasa bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kecil yang terkadang kita lakukan tanpa sadar. Ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 atau 5 panca indera. Terkadang kita melakukan menggunakan pada perkara-perkara yang tidak sadar atau kita sadari terpakai untuk perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dengan amalan-amalan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari kesalahan dan juga dosa yang diperbuat oleh seorang hamba, baik sadar ataupun tidak sadar. Hai. Wa anhu sallallahu alaihi wa anhu radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ila al-jum'ati, Jumat sampai ke Jumat berikutnya, war ramadhanu ila ramadhan, Ramadan sampai ke Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun, merupakan penghapus dosa. Mukaffirah, penghapus. Lima bainahunna, terhadap apa-apa yang diantara keduanya dari yang dikerjakan oleh seorang hamba tersebut. Kapan? Idza tinibatil kaba'ir, kalau dia menjauhi dosa-dosa. Taib. Kenapa? Karena dosa besar itu butuh untuk taubat, beda dengan dosa kecil. Dosa kecil butuh bertaubat. Ya, jangan meremehkan dosa kecil, walaupun terkadang dosa kecil itu akan terhapus dengan amalan kebaikan yang setelahnya. Maka Nabi mengatakan apa? Wa'ad bi'isayi'atan hasanah tamhuha, ikutkanlah ya kejelekan-kejelekan kalian dengan kebaikan-kebaikan kalian akan menghapusnya. Ini kata Nabi. Tetapi jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, la saghira ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Demikian pula sebaliknya, wala kabira ma'al istighfar, tidak ada dosa besar kalau dia iringi dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahril ramadan wa fadailuhu katsiratun, kata beliau. Ini sebagian yang datang yang menjelaskan keutamaan puasa bulan Ramadan dan keutamaan-keutamaannya teramat banyak. Tapi yang jelas, idhar syair Islam, menampakkan syiar-syiar Islam. Tapi demikian pula apa keutamaannya, akan bisa menjaga seorang hamba dari terjatuhnya ke dalam kekufuran, melatih berbagai macam naam, disiplin, amanah dan yang lainnya, dari apa yang akan dia peroleh taib dari ibadah puasa yang dia lakukan tersebut. Yang kedua diantara apa yang disebutkan tadi adalah hikmah min masyru'iyati shaumihi, hikmah dari pensyariatan puasa Ramadan. Beliau mengatakan, syara'allahu subhanahu as-shauma li hikamin adidatin. Hikam jamak hikmah. Kalau ya, hukmun jamaknya ahkamun, hakamun. Kalau hikam dikasril ha, ini jamaknya hikmah. Kalau hakam jamaknya hukmun atau ahkam. Allah mensyariatkan puasa karena hikmah-hikmah yang banyak. Wa fawaida katsiratin, faedah-faedah yang banyak. Famin dzalika, maka termasuk dari hikmah dan faedah adalah, yang pertama, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Ya, jiwa seseorang akan bersih dengan puasa yang dia lakukan dari berbagai macam amrad, penyakit-penyakit. Penyakit sum'ah, kalau dia melakukan puasa dengan baik akan hilang. sum'ah ini adalah seseorang yang melakukan ibadah dan pengen didengar. Setiap ibadah pengen dilihat, pengen didengar. Ibadah sedikit pengennya didengar oleh orang banyak. Namanya penyakit sum'ah yang ada dalam hati seseorang. Sum'ah, riya, ujub. Ini semuanya amradul qulub. Penyakit-penyakit yang akan menghinggapi hati, hati seorang muslim. Dan terkadang syaitan ini datang kepada seorang muslim dari sisi yang sangat samar ini. Ketika dia tidak digelincirkan dari sisi kafir, kekufuran, dia akan digelincirkan dari sisi kebid'ahan. Kalau bid'ah tidak mampu, maka akan didatangi dari jalan yang dia lalui. Kalau misalkan dia seorang ahlul ibadah, akan didatangi dari penyakit sum'ah. Taib. Kalau dia seorang yang munfik, akan disisipi dari sisi riya, dari sisi ujub, dan lain sebagainya. Ini syaitan akan mendatangi seorang hamba dari arah manapun. Tidak akan pernah mereka itu merasa puas sampai dia terjatuh ke dalam kekufuran atau naam kefasikan atau kemaksiatan. Ini syaitan. Dan puasa ini bisa membersihkan jiwa seseorang. Karena puasa dilakukan secara apa? Sembunyi. Tidak ada yang mengetahui fulani puasa atau tidak kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia melakukan puasa dengan baik dan benar, maka akan bisa mengikis dan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada hatinya. Di mana ketika dia biasanya sholat, biasanya baca Quran, timbul rasa ujub, timbul rasa pengen didengar, timbul rasa pengen dipuji, pengen disanjung. Ketika dia puasa, siapa yang melihat? Tidak ada yang melihat. Ya, maka Allah mengajarkan kepada seorang hamba untuk bisa mensucikan hatinya dengan ibadah puasa ini. Karena puasa enggak terlihat. Wa tadhhiruha. Ya, mensucikan dan membersihkan hat tersebut, jiwa tersebut. Wa tanqiyatuha minal akhlatir radiati wal akhlaqir radilah. Dan juga membersihkan jiwa manusia dari berbagai macam campuran-campuran yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk. Li'anna shauma yadhiku majari asyaiton fi badan insan. Karena puasa ini mempersempit gerak ya syaitan pada badan seseorang. Baik. Orang yang puasa ini terkadang akan tercegah dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa. Baik, karena termasuk daripada perkara-perkara yang bisa mengeraskan hati itu fudulu ta'am, banyak makan. Bisa mengeraskan hati seseorang. Banyak taib ngobrol, banyak tidur, dan banyak tertawa. Sebagaimana apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ini bisa mengeraskan hati. Sehingga ketika dinasihati, ya, dia tidak cepat kembali. Karena apa? Kerasnya hati dengan perkara-perkara ini. Dan syaitan ya akan lebih mudah menggerakkan seseorang yang kenyang daripada menggerakkan seseorang yang sedang kelaparan. Yang kedua, fi shaum tazhidun fid dunya wa syahwatiha. Di antara faedah dalam berpuasa, di dalam puasa tersebut mengajarkan kepada manusia, kepada seorang muslim, kepada seorang hamba, tazhidun fid dunia, untuk bersifat zuhud, untuk bersifat zuhud terhadap dunia. Tidak terlalu banyak angan-angan dengan dunia. Tidak terlalu mengedepankan dunia dari akhiratnya. Zuhud itu apa? Tarku mayadurru fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya di akhirat. Ini zuhud. Wa zuhdu mahalluhul qalbu. Zuhud ini tempatnya di hati dan bukan di zahir seseorang. Kadangkala seseorang itu zahirnya ya miskin, tetapi hatinya tamak, rakus, dengan kehidupan dunia, maka yang seperti ini bukan dikatakan seorang yang zuhud. Zuhud ala sufi ini bukan zuhud yang syar'i. Zuhud yang dilakukan orang-orang sufi berpakaian dengan pakaian-pakaian yang ya kumuh, atau makan makanan yang tidak bergizi, tidak sehat, itu bukan merupakan sifat zuhud. Kalau seandainya hatinya berangan-angan panjang dengan kehidupan dunia, dan bahkan dia lebih mencintai apa yang di tangannya dari apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud tingkatannya lebih tinggi dari sifat wara'. Kalau wara' hanya meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat, ya, tetapi kalau zuhud yang memudharatkan, apapun yang memudharatkan maka ditinggalkan. Ini zuhud. Yang mengajarkan hati kepada zuhud dalam artian apa? Kita lebih percaya dan mencintai apa yang di sisi Allah dari apa yang ada sekarang kita miliki. Ini sifat zuhud. Dan ini yang dimiliki oleh para sahabat. Hati-hati para sahabat, ini hati-hati para zuhad. Hati-hati orang-orang yang bersifat zuhud di dunia ini. Sehingga tidaklah seorang muslim menyebutkan kalimat sahabat melainkan timbul rasa cinta kepada mereka. Ya, timbul rasa dingin yang masuk ke dalam kalbunya, ke dalam hatinya. Ya, ini para sahabat. Kita menyebutkan kalimat sahabat melainkan akan terasa hawa yang dingin masuk dalam hati kita. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena sifat yang mereka miliki dari sifat zuhud, sifat zuhud di dunia ini. Hal ini pun dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sifat zuhud ini akan mendatangkan kecintaan kepada hati manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, izhad fi dunia yuhibbakan nas. Izhad, ya, fi dunia. Izhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau dengan apa yang ada pada manusia, engkau akan dicintai oleh manusia. Taib. Dan para sahabat orang-orang paling azhad fi ma'indan nas. Apa yang ada pada sisi manusia. Dan bahkan diceritakan dari kalangan tabi'in bahwasannya dia adalah seorang yang paling azhad di negerinya Basrah. Dia mengikuti pertempuran bersama, ya, Khalifah Umar, Khalifah, ya, sebelumnya Abu Bakar, Utsman, Ali. Tidaklah setiap ghanimah yang dia dapatkan melainkan dia masukkan ke dalam kotak. Tidak dia ambil sedikit pun. Sampai ketika peperangan terakhir dia ikuti, dia bawa kotak peti yang besar itu. Dia kumpulkan bersama ghanimahnya kaum muslimin. Ya, ketika terjadi peperangan kaum muslimin bersama orang kafir, menanglah kaum muslimin dan dikumpulkan semua ghanimah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ini membawa kotak yang besar. Ya, sehingga sebagian kaum muslimin mengatakan, dari mana engkau dapatkan kotak ini? Kami sudah berkeliling untuk mencari di kerajaan, ya, Kisra ini. Tidak dapatkan kotak sebesar itu yang kau bawa. Apa jawaban orang ini? Kotak ini adalah kotak harta kaum muslimin. Dia mengatakan, apa engkau dapatkan dalam peperangan ini? Tidak, kata dia. Ketika ditanya, apakah engkau dapatkan kotak harta ini dari peperangan yang kita lakukan sekarang ini? Dia mengatakan, tidak. Saya tidak mendapatkan harta ini dari hasil peperangan sekarang ini, tapi aku hasilkan dari peperangan semenjak dulu. Aku kumpulkan dalam kota ini dan sekarang aku serahkan kepada kalian. Maka mereka mengatakan, tidakkah engkau ambil saja ghanimah ini untuk engkau cukupi dirimu dengannya, untuk engkau memperkaya dirimu? Apa jawaban orang ini? Wallahi, jangan engkau kotori agamaku. Sesungguhnya apa yang ada dalam isi kotak ini, kata dia, tidaklah seberat kukuku ini. Ambil. Kemudian dia pergi. Padahal dia jatah halal yang dia miliki, jatah dari hasil ghanimah, perhiasan-perhiasan yang, ya, sangat mahal dan mewah di masa itu. Kemudian diikutilah orang ini. Ternyata dia disebutkan bahwasannya dia adalah seorang azhadun nas fi biladi Basrah. Dia seorang yang paling zuhud di negerinya Basrah. Taib. Dan ini puasa diantaranya. Kalau seandainya memang kita seorang yang benar-benar melakukannya dengan ilmu, jadi akan kita hasilkan semuanya, semua dengan ilmu. Bagaimana kita berpuasa dengan baik, berpuasa dengan benar, wa syahwatiha, dan juga syahwat-syahwat duniawi. Oh, iya. maksud dari kalimat apa yang disampaikan di sini bukan berarti kita tidak boleh menikmati ya, dunia ini, tetapi jangan sampai dunia ini menjadi kekuatan yang paling kuat di dalam hati kita. Taib, kita enggak dilarang untuk mencari dunia, mengumpulkannya, tetapi jangan sampai dijadikan sebagai kaitan yang besar, kaitan yang utama dalam hati kita. Taib, pergunakan sebagai alat, jangan dipergunakan sebagai tujuan. Dunia ini kita cari untuk kita peralat, ya, bukan sebaliknya. Dunia kita cari tapi memperalat kita. Taib, kita cari yang halal, kita cari dengan jalan yang halal dan barokah, dan kita pergunakan untuk na'am kebaikan-kebaikan kita di akhirat dan juga di dunia ini. Wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Demikian juga akhirat merupakan dorongan, targhib, penyemangat untuk kehidupan akhirat dan juga kenikmatan-kenikmatannya. Yang ketiga, as-shaumu yab'atsu 'alal 'athfi 'alal masaki 'alal masakin. Puasa itu bisa membangkitkan rasa sayang terhadap orang-orang miskin, rasa belas kasih terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang kelaparan. Wasyu'uri bi'alamiha dan juga merasakan kesengsaraan mereka. Bagaimana dikala mereka kekurangan, dikala mereka kehausan, kelaparan. Li'anna shaima yadhuku alamal ju'i wal atas. Seorang yang berpuasa itu mengalami sakit lapar dan haus. Ila ghairi dhalika minal hikamin balighah. Ya, sampai kepada selain daripada itu, dari hikmah-hikmah yang luas, wal fawaidul 'adidah, juga faedah-faedah yang tidak terbilang jumlahnya, yang sangat banyak. Kemudian al-mas'alatul khamisah syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat wajib puasa Ramadan. Kapan? Taib. Yajibu siyamu Ramadana ala man tawafarat fihi syurutu taliyah. Wajib puasa Ramadan bagi seseorang yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, Islam. Dia beragama Islam. Taib. Fala yajibu wala yasihu siyamu minal kafir. Tidak sahih puasa dari orang kafir. Li'anna siyama ibadatun. Puasa itu ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir. Dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Ya, mahma balagha, ya, seberapapun banyaknya. Kalau dia kafir, maka enggak akan diterima ibadahnya. Bagaimana hukum seorang kafir yang menginfakkan seluruh hartanya? Layak bal, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia muslim. Karena Islam syarat diterima amal, ya, seorang hamba, selain dari ikhlas dan juga mutaba'ah. Fa idza aslama la yulzam biqada'i ma fata. Kalau dia masuk Islam, maka tidak diharuskan untuk mengkodok, membayar apa yang telah berlalu ketika dia kafir. Jadi orang kafir ketika dia masuk Islam tidak diperintah untuk mengkodok puasanya, untuk mengkodok sholatnya. Berbeda dengan seorang muslim. Kalau dia muslim kemudian meninggalkan puasa, maka harus mengkodoknya. Ini bedanya seorang muslim dan seorang apa? Kafir. Kemudian yang kedua, al-buluk, mencapai usia balig. Dan usia balig dikenal dengan 4 macam: ikhtilam, mimpi basah, mengeluarkan air mani, kemudian umurnya sampai 15 tahun, atau tumbuh bulu kemaluan di sekitar kemaluan depan dan belakang, dubur dan kubul dan duburnya, atau keluar darah haid dan nifas. Salah satu ada, maka dia sudah balig. Dan ini syarat untuk berpuasa sahnya dan diwajibkannya. Sebelum ini maka belum wajib, tapi dia mendapatkan pahala. Sebelum tanda-tanda balig ini, seseorang anak boleh melakukan puasa dan dia mendapatkan pahala, tapi belum mencapai hukum wajib. Fala yajibu siyamu ala man lam yablug haddut taklif. Maka tidak wajib puasa bagi seseorang yang belum mencapai batasan taklif. Taklif itu ya balik, pembebanan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam raf'ul qalam aw rufi al-qalamu 'ani thalathah. Diangkat pena ini dari tiga orang. Baik, apa di antaranya? Fa dzakara minhum as-sabiyyu hatta yahtalim. Disebutkan di antara mereka adalah seorang anak sampai dia berusia baligh. Baik. Ini diantara dari kewajiban puasa yang kedua, yaitu apa? Usia baligh. Jadi seorang bayi, seorang anak yang belum mencapai tanda-tanda baligh bagi dirinya, maka dianjurkan saja, dilatih untuk berpuasa, tapi belum sampai ke tingkat wajib. Kalau dia kuat maka alhamdulillah, kalau tidak kuat maka tidak dipaksa. Baik. Di antaranya siapa lagi? Majnun hatta yufiq. Gila sampai dia sadar. Oi. Wal mukrah, dan orang yang dipaksa. Jadi kalau kita dipaksa, diancam, dibunuh, maka silakan berbuka. Dan besok setelahnya mengqadha. Walakinnahu yasihu siyamu min ghairil baligi wa law sama. Tetapi sah puasanya dari orang yang belum mencapai usia baligh, seorang anak, kalau dia mau berpuasa sah dan dia mendapatkan pahala. Idza kana mumayyizan, kalau dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu usia-usia yang sudah bisa berpikir. Kalau ini makan batal puasanya, kalau tidak makan puasanya tidak batal. Nah, ini mumayyiz namanya. Tapi kalau dia masih belum mumayyiz, ya masih plunga-plungo ya, gampangannya enggak bisa membedakan ini itu enggak, maka belum diwajibkan untuk berpuasa. Gampangannya mumayyiz itu masih bodoh. Apa yang dilakukan itu enggak sadar. Ini belum mumayyiz, belum punya fikir. Masih plunga-plungo. Wa yanbaghi li waliyyi amrihi ay ya'muruhu bisiyam liya'tadahu wa ya'lafuhu. Dan selayaknya bagi kedua orang tuanya atau walinya untuk memerintah dia untuk berpuasa, membiasakan dan untuk memberikan rasa atau melunakkannya. Jadi kalau anak itu biasanya diajari ibadah dari kecil, maka dewasanya pun akan mudah untuk dibina. Tapi kalau ya dari kecilnya tidak pernah diajari untuk beribadah dengan baik, maka besarnya pun akan susah untuk dibina. Baik. Dan diarahkan. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, berakal. Ini harus terpenuhi, semuanya harus terpenuhi. Yang pertama Islam, baligh dan berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnuni wal mu'tawah. Ya, tidak wajib puasa bagi orang yang gila, walaupun dia seorang muslim tapi enggak wajib sudah. Wal mu'tawah yasihul majnun. Ya, seperti orang gila, mu'tawah ini, orang yang enggak tahu apa-apa. Idiot yang benar-benar ya tidak memiliki akal sehat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi al-qalamu an thalathatin fa dzakara minhum al-majnun hatta yufiq. Ya, hadis yang disebutkan di atas. Diangkat pena ini tidak dicatat dari tiga kelompok. Kemudian menyebutkan dalam kelompok tadi di antara mereka adalah orang yang gila sampai dia tersadarkan diri. Bisa berpikir sehat. Kemudian yang keempat, as-sehatu, sehat. Selain dia Islam, selain baligh, berakal, sehat. Kalau tidak sehat, maka boleh untuk meninggalkannya, puasa ini. Famankana maridun la yutiku siyam, la yajibu alaihi, lam yajib alaihi. Barang siapa yang terbukti sakit dan tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, maka tidak wajib baginya berpuasa. Walaisa wajibun bilaqtidari. Tidak ada kewajiban yang dibebankan pada seorang hamba kalau dia tidak mampu. Wa in sama sahha siyamuh, kalau dia nekat berpuasa maka sah, boleh. Liqaulihi ta'ala wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia safar, sedang dalam perjalanan, maka hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain. Fa in zalal maradu, kalau seandainya hilang sakitnya, wajib alaihil qada, wajib alaihi qadaun ma aftarahu min amin. Maka wajib baginya untuk mengqada apa yang dia berbuka dari hari-hari Ramadan tersebut. Kemudian yang kelima, al-iqamah, harus tinggal, tidak dalam keadaan safar. Karena kalau safar boleh untuk berbuka far yang ternilai dengan safar. Ya, secara kebiasaan dinilai itu adalah safar. Fala yajibu as-shaumu 'alal musafir, tidak wajib puasa bagi seorang yang sedang bepergian mengadakan perjalanan. Liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam bepergian, maka hendaklah dia ganti pada hari yang lain. Al-ayah. Falau shomal musafiru shoha siyamuhu. Kalau seandainya dia pengen berpuasa, sah. Tetapi para ulama mengatakan, mana yang afdol ketika kita sedang berpuasa, ketika kita sedang safar, puasa atau berbuka? Maka di sini dinisbahkan kepada masing-masing individu-individu muslim. Kalau dia kuat dalam safarnya, maka puasa baik. Kalau dia tidak kuat dalam safarnya, maka dia berbuka lebih baik. Baik. Ini jam'an bainal ahadith, dalam rangka mengumpulkan dari hadis-hadis yang mengatakan puasa itu apa namanya afdol, atau puasa itu tidak afdol dalam safar. Ini disebabkan kepada pribadi masing-masing. Baik. Kemudian yang keenam, syaratnya adalah al-khulu'u minal haidi wan nifas, kosong dari haid dan nifas, suci, tidak sedang dalam keadaan haid bagi wanita atau nifas. Kalau haid itu darah yang datang setiap bulan yang sudah balik sebagai tanda baliknya seorang wanita, kalau nifas darah yang khusus keluar setelah melahirkan, ini nifas. Semuanya najis dan mencegah pemiliknya untuk melakukan suatu ibadah. Fal haidu wan nifas wan nufasa, seorang yang haid dan nifas, la yajibu alaihi, yang tidak wajib baginya puasa. Bal yahrum alaihima, bahkan haram puasa ini selama dia masih dalam keadaan itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsani diniha. Bukankah seorang wanita itu ketika haid tidak salat, tidak pula puasa, itulah yang menunjukkan kurangnya agama. Jadi wanita itu ya, dari sisi keadaan mereka di bawah laki-laki, dari sisi jenis dan keadaan mereka, mereka kurang akal dan kurang agama. Kurang agamanya apa? Mereka tidak puasa, mereka tidak sholat ketika haid, ketika nifas. Kapan kurang akalnya? Persaksian dua mereka hanya dibandingkan dengan satu laki-laki. Jadi tidak bisa bagaimanapun keadaannya wanita itu memimpin seorang laki-laki. Ya, para pemimpin wanita yang hendak memimpin laki-laki, ini berarti dia telah keluar daripada fitrahnya. Tapi bagaimana kalau seandainya pas kejadian harus adanya pemimpin, kemudian mereka sedang haid, kemudian mereka sedang nifas, mereka sedang mengandung, mereka sedang apa namanya melahirkan, sedangkan umat butuh untuk diputuskan ketika itu, terjadi apa? Akan menjadi apa? Bala, bencana dari sisi mereka. Sementara pada ayam hadihil ayam ya an-nisa yatasabbaqna, pada hari ini para wanita sedang berlomba-lomba pengin memimpin. Haram. Tidak akan pernah suatu kaum itu akan mulia dan bahagia dan akan jaya kalau pemimpinnya para wanita. Ya, la yuflihul qaum. Ya amara ya amrahum an-nisa, atau walla amrahum an-nisa, tidak akan pernah berjaya seorang kaum atau sebuah kaum kalau pemimpinnya seorang wanita. Nas nabawi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah. Bagaimana mereka kaum muslimin yang sudah menisbahkan dirinya kepada muslimah ya berlomba-lomba untuk memimpin, ya berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin umat. Ya, sadarlah wahai kalian para wanita, ingat kudrah kalian. Taib. Ini termasuk zaman jahiliyah, kembali ke dalam zaman-zaman juhala, bodohnya mereka dengan agama mereka. Tetapi mereka tidak sadar terjatuh ke dalam kesesatan yang sangat amat nyata ini bagi orang-orang yang mengetahuinya. Wanita itu dinilai dengan sifat haya. Ya, sifat haya mereka lebih tinggi daripada laki-laki. Sifat malu mereka itu lebih tinggi dari laki-laki. Tapi zaman sekarang, ya, terbalik. Haya sudah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebanyakan dan mayoritas para wanita. Hancur mereka. Hancur sebuah negeri karena hancurnya wanitanya. Ya, hancurnya sebuah negeri itu kalau wanitanya hancur, binasa, hancur. Baik. Karena di tangan mereka anak-anak akan terdidik. Di tangan mereka pula generasi Islam ini akan terdidik. Kalau pendidiknya sudah, ya, tidak punya moral, tidak punya akhlak, maka akan hancur generasi Islam ini. Maka tidak heran, tidak naam, menjadi suatu yang mengherankan kalau anak-anak kaum muslimin, baik laki-laki atau wanitanya, menjadi amburadul, akhlaknya rusak, karena memang terdidik dengan didikan orang tua yang sudah keluar daripada fitrah mereka. Yajibul qadha wa alaihima, wajib mengqadha bagi keduanya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik, dulu kami terkena hal itu, haid dan nifas, fatu'maru biqadha'i shaum, kami diperintah untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqadha'i as-shalah, tapi kita enggak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi kalau puasanya diqadha, kalau salatnya enggak. Jadi kalau wanita haid, wanita nifas, maka yang dikau nantinya setelah hilang adalah puasanya saja, sholatnya tidak. Dan ini pun mayoritas wanita tidak paham seperti ini. Perkara-perkara yang jelas setiap kita fikih dibahas, tetapi sebagian mereka ternyata masih saja tidak paham dengan perkara ini. Sebagian mereka masih mengkodok sebulan penuh ya sholatnya, berat. Dan ini adalah ciri-ciri seorang yang disifat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang khawarij. Ahururiyatun anti, kata Aisyah, apakah kamu ini haruriyah, kamu ini khawarij? Ya, dulu kami diperintah hanya untuk mengqadha puasa, tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kalau engkau berpendapat kok salat juga diqadha, apakah engkau ini orang-orang khawarij? Termasuk daripada fikihnya orang-orang khawarij adalah mereka mengqadha salat yang mereka tinggalkan ketika mereka sedang haid atau nifas. Ini wanita-wanita mereka. Taib. Wallahu ta'ala alam soab. Itu diantara dari syurut wisyami Ramadan. Islam, balik, akal, sehat, tinggal di negerinya. Untuk wanita khusus tidak haid dan tidak nifas. Maka barang siapa yang terpenuhi keenam syarat ini pada wanita dan kelima syarat pada laki-laki, maka wajib tidak ada uzur baginya untuk meninggalkan puasa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi pahami? Oke, insyaallah cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.